السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يغني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يغني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهنية وهب يغني برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah kumpulkan kita pada hari ini. Masya Allah, luar biasa perkumpulan yang menandakan insya Allah kita semua sekarang imannya sudah mulai naik ya. Tingkatnya orang-orang yang takut sama corona insya Allah makin hari makin berkurang ya. Untuk apa? Bukan karena kita menantangi penyakit, sekali lagi saya ulang, tapi kita sekarang perlu memperbaiki akidah dan keimanan kita ya. 2 tahun dikurungin, jangan 2 tahun, sebulan aja dikurungin ya, iman kita sudah kacau. Sebulan dikurungin iman kacau, ini bukan iman lagi, iman imun. Nah, kan kemarin udah dibilangin iman imun kacau semuanya. Karena apa? Karena biasanya kita berkegiatan, tahu-tahu kita nggak boleh berkegiatan dan lain sebagainya, itu pasti sangat mempengaruhi kita. Dan ada rasa 2 tahun insya Allah udah cukup ya. Mudah-mudahan kesadaran orang-orang juga untuk kembali memakmurkan majelis taklim semakin tinggi dan semakin banyak insya Allah. Mereka hadir di majelis-majelis kebaikan semata-mata demi apa? Demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semalam yang ikut kajian adab, kitab adab, insya Allah juga udah paham. Ya, keluar rumah kalau baca doa yang diajari nama Nabi, maka dia selama perjalanan itu dilindungi. Iya kan? Dilindungin. Terus sekarang yang mau ditakutin apa? Kalau iman aja bisa dilindungi sama Allah, apalagi badan sama penyakit. Sekarang kuncinya kadar penyakit yang ditakutin sama kadar iman dan yakin sama Allah, harus lebih tinggi iman dan yakin sama Allah. Dimanapun kita berada, mau kita kalau dikasih sakit sama Allah ya sakit. Dan dimanapun kita berada, kewajiban kita adalah menjaga diri dari penyakit. Dimanapun, hari corona atau enggak hari corona. Ada corona atau enggak ada corona, kita wajib jaga diri dari penyakit. Jangan ada corona doang, dimanapun, kapanpun, sehat itu nikmat. Sehat itu nikmat, dan orang yang lagi sehat disuruh sama Nabi jaga, jangan sampai sakit. Kalau udah kekandung sakit, berarti kamu pilihan Allah. Berarti kamu dipilih sama Allah diantara yang lain. Oh ini semua sehat, kok tau saya yang sakit, kenapa ya? Apa Allah gak sayang sama saya? Terbalik ngomongnya, justru kamu yang sakit, kamu yang dipilih. Allah sayang sama kah? Sayang sama kamu. Sayang sama kamu, peduli sama kamu, ingin kamu dekat dengannya, ingin kamu mendapat ganjarannya. Begitu orang sakit kan kalau sabar ganjarannya pahalanya apa dari Allah? Surga. Gugurnya dosa, ditinggikannya derajat, itu kalau pahala orang sakit sabar. Dosanya diampunin, dinaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia wafat karena sabarnya, dia masuk surga. Dia masuk surga, berarti kuncinya sekarang itu semuanya harus datangkan hal yang baik dalam pikiran kita, terutama berkenaan dengan ketetapan Allah. Ya Allah tetapin sama kita adalah yang terbaik. Kalau sakit, Allah sayang. Kalau sehat, Allah masih kasih kesempatan. Kalaupun seandainya ternyata sampai di situ waktunya kita, sabar. Sabar sama sakitnya kita, insya Allah mengantarkan kita pada kebahagiaan yang abadi. Nah itu yang diharapin, kebahagiaan yang abadi. Insya Allah, orang-orang majlis badannya dikasih sehat. Ya sehat semua, panjang umur dalam taat. Ya diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya digabulin semua hajat. Itu harapan kita insya Allah. Allah. Mudah-mudahan Allah tolak balak musibah kita. Ya, berkat pembacaan hadrah yang kita baca untuk kita, untuk negeri kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. InsyaAllah senantiasa dipelihara Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub. Sebelumnya kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tazkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigaa mardatih wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما كم من تائب يجيء يوم القيامة يظن أنه تائب وليس بتائب، أي لأنه لم يحكم أبواب التوبة من الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم لأربابها إن أمكن واستلالهم منها إن تيسروا وإلا أكثر من الاستغفار له ولهم. أسأل الله يرضيهم عنه ونسيان الذنب من أقباه المصائب. فعلى العاقل أن يحاسب نفسه ولا ينسى ذنبه كما قيل يا أيها المذنب المحسي جرائمه لا تنسى ذنبك وذاكر منه ما سلفا وتب إلى الله قبل الموت وانجزرا يا عاصيا واعترف إن كنت معترفا. طيب kita masih di bab taubah ya, masih ngebahas tentang seputar taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu enggak mandang luarnya kita. Kadang luarnya kita kelihatan biasa-biasa aja. Ada orang kelihatan di luarnya tenang-tenang aja. Ada orang juga kelihatan dari luarnya biasa-biasa saja, tapi hatinya luar biasa. Dan orang-orang yang kayak gitulah orang-orang yang dinilai sama Allah. Karena kebanyakan manusia pada umumnya peduli sama penampilan. Dia maunya penampilan aja yang cakep, hatinya masa bodoh. Zahirnya sama dia ditata, dirapiin, wah hiasan gak ketinggalan. Kalau pakai apa-apa matching. Warnanya matching, kerudung ungu, tas ungu. Gitu. Hah? Kalau dia pakai kerudungnya ungu, tasnya ungu, ya atau yang senada lah, serupa lah. Kayaknya kalau kita biasanya yang saya perhatikan perempuan gitu, kalau mau pakai apa-apa tuh serba dicocokin gitu. Ini cocok nggak ya, cocok nggak ya? Sendalnya tuh kan banyak warna-warni. Pokoknya dicari yang senada dan sesuai. Tapi atul insan itu fitrah nalurinya manusia, mau dilihat bagus. Pengennya dilihatnya rapi. Makanya kalau ada orang yang masa bodoh sama penampilan, itu lain kan daripada yang lain. Ada orang gak peduli sama penampilan, masa bodoh penampilannya mau kecil mau apa. Islam gak ngajarin gitu-gitu amat. Islam tetap ngajarin kita rapi, tapi di atas kerapian ada yang perlu diperhatikan. Nah gitu. Kita disuruh jaga nih zahir kita, penampilan harus rapi, mau ketemu orang biar bisa dihargain diri, gitu ya. Orang datang kemana? Misalnya pergi ke satu tempat, tempatnya muhtaram, tempat yang dihormatin misalnya, tempatnya bagus, tempatnya rapi, intinya jelek, dihargain gak ente? Dihargain. Atau punya duit banyak, gak dihawil, gak dipeduliin, kecuali kamu artis kali yang udah kenal semuanya, ente mau pakai baju apa juga masa bodoh gitu. Orang kenal sama kamunya gitu. Tapi kalau secara segi penampilannya, orang yang gak rapi gak dihawir. Gak ditoleh gitu, gak dicolek. Kan umumnya kayak gitu, umumnya kayak gitu. Maka dari itu, kita sebagai manusia, ingat Nabi bilang, Allah punya pandangan gak sama-sama pandangan manusia. Kalau manusia mandangnya penampilan luar, Allah mandangnya yang dalam, yang enggak dilihat sama manusia, yang tertutup. Yang orang lain, siapapun hatta duduk di sebelah kita, dia enggak pernah tahu bisikan hati kita. Dekat sama kita nempel, ini suami istri nyatu, enggak bisa tahu isi hati kita. Ibu-ibu yang pegel sama suaminya ngebatin, suaminya enggak tahu. Enggak, suaminya enggak bisa baca, ini kayaknya bini saya ngebatin nih gitu. Enggak bisa, dia enggak bisa baca. Ibu juga gitu, suami ngebatin sama ibu-ibu. Kata suami, ya Allah mau bilang apa enggak tahu. Dia ngebatin, tapi enggak bisa ngomong, karena dia ngocehnya di hati. Kalau diocehin takutnya nanti repot gitu. Ya, banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran salah satunya, kisah-kisah di buku-buku yang saya baca. Tahu enggak, itu tuh kebanyakan pahala yang dicatat sama ulama, pahala laki sabar sama bini, bukan bini sabar sama laki. Saking banyaknya bini megelin. Tuh. Benar. Jadi Al-Quran itu Allah angkat kisahnya siapa? Nabi Lut. Selain kisah inti daripada kisah Nabi Lut, di situ ada kisahnya istri yang ngebangkang. Kesabarannya Nabi Lut. Nabi Nuh. Di situ kisah Nabi Nuh, kisah umat yang enggak ngedengerin dia, tapi di balik kisah itu ada istri yang enggak nurut. Nabi Ayub, di balik ujian yang begitu besar dan dahsyat, ada bini-bininya yang ninggalin dia. Itu ingat. Jadi kita perempuan juga harus sadar diri. Selain kita ngebatin suami misalnya megelin gitu, banyak suami yang ngebatin sama bininya. Tahu enggak? Banyak. Itu fair ya, kita jadi harus sadar. Jadi kalau kita lagi ngerasa sedih, ingat bisa jadi dia juga sedihnya banyak gara-gara kita. Tahu gak, sedihnya banyak gara-gara kita, jadi ingat itu. Nah itu bayangin, tinggal serumah 20 tahun, 30 tahun, ngebatin, gak ada yang tahu. Gak bisa tahu, hanya Allah yang tahu dalamnya kita ini. Cuman Allah yang tahu. Sedekat apapun kita sama manusia, punya hubungan sedekat apapun kita, yang sampai tahu ke batin kita, cuman Allah. Bahkan malaikat aja yang diperintahin sama Allah nyatet amal baik dan amal buruk kita, itu enggak nembus sampai dalamnya kita. Itu enggak nembus. Makanya berapa banyak ada amal yang diangkat kepada Allah, ya, lewat lolos satu persatu dari pintu-pintu langit, tapi begitu sampai di langit dan di mana di tempat di situ Allah SWT menerima amal kita, Allah kemudian berkata apa? Lemparkan amal ini kepada si pelakunya karena dia berbuat bukan karena aku. Allah bilang, dia berbuat bukan karena saya, dia ngerjain ini karena ingin dipuji ini. Ingin dikatakan ini, nah ini yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas gak bisa disebut, orang ikhlas itu gak ngomong. Kalau ada orang ikhlas ngomong, kagak ikhlas itu. Itu tandanya dia gak ikhlas. Orang bilang, ya Allah udah ikhlas begini ngerjain, gak pamrih, ngomong. Orang ikhlas tuh gak ngomong. Orang ikhlas tuh gak ngebangkel, orang ikhlas tuh gak ngungkit. Itu tanda-tanda ringan dari orang ikhlas. Jadi kalau ada orang ikhlas ngebangkel pakai disebut, ya Allah udah segini sabarnya, kurang apa coba. Itu berarti sabarnya gak ikhlas. Karena mesti meminta harapan dari orang itu. Sementara orang yang ikhlas enggak ada harapannya kecuali apapun yang Allah beri. Mukhlis, tulus. Kagak ngarep apa-apa. Ya. Nah, mata manusia ketaker, pandangan malaikat ketaker, hanya satu-satunya yang tidak bisa kita tutupi darinya segala hal itu hanya Allah. Kita enggak bisa milih nih, ane mau yang ini Allah enggak tahu, enggak bisa. Allah tahu. Kita enggak bisa milih kalau yang bagian ini ane pengen sembunyiin, enggak bisa. Hati kita, suara jeritan batin kita, Allah tahu. Fuad dalamnya Allah tahu. Lub lebih dalam lagi, Allah tahu. Semuanya itu derajat dari hati seluk-beluknya sampai yang terdalam, Allah tahu. Allah tahu, Masya Allah. Tuh. Nah itu yang dilihat sama Allah. Mestinya kita sebagai seorang hamba tuh enggak hanya fokus penampilan luar. Justru kita harus jadikan diri kita ini malu. Kalau kita begitu peduli sama penampilan luar, lalu gimana dengan penampilan dalam kita? Yang di situ adalah tempatnya Allah yang menciptakan kita, memandang kita, melihat kita. Bisikan kita didengar olehnya, diketahui olehnya, difahami bahkan olehnya. Mungkin orang ada yang nyadar nih, kayaknya nih orang nih arah omongannya ke sini nih, bisa nebak nih. Tapi maksud sesungguhnya gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Boleh jadi orang nebak benar. Kamu hatinya lagi ngomong begini, boleh jadi benar. Tapi ada pun yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Nah, tugas kita sebagai seorang hamba itu jangan cuma nampilin yang luar saja yang bagus. Tapi kita juga harus jadiin hati kita ini bagus. Makanya diantara doanya Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatana wa alaniyatina salihah. Ya Allah, jadiin sarirah batin kami ini lebih baik dari luar kami. Ija'al sariratana khairan min alaniyatana. Yang ketutup sama yang kelihatan lebih cakep yang ketutup. Waja'al alaniyatana salihah. Dan jadiin yang nampak dari kami ini sesuai, sinkron sama yang di dalam. Yang nampak sama yang di dalam, solihah. Bagus, indah. Ada doa yang lain, Allahumma ya man azharal jamil wa sataral gabih. Ya Rabb, wahai zat yang menampakkan keindahan kami, namun menutupi keburukan kami. Allah. Dia nampakin baiknya kita, kita di mata orang dinilai baik, ya Allah. Tapi ternyata hati kita ditutupin sama Allah. Gak diketahui. Hati kita ngomong jelek tentang orang, sama Allah ditutupi. Wa yasabila satir usturna bisitikal jamil fidarin. Wa ja'al tahta sitir kullama tuhib. Doa-doanya orang soleh enak-enak. Wahai zat yang maha menutupi. Usturna bisitrikal jamil fiddarin. Tutup kami ya Allah dengan penutupmu yang bagus. Di mana? Di dunia dan akhirat. Dan jadikan apa yang kau tutup. Ini. Jadikan apa yang kau tutup, yang Allah tutup itu kullama tuhib, segala yang kau cinta, bukan segala yang kau benci. Jadi doanya ulama bukan minta ditutupin kejelekan dari sisi perbuatan buruk, tapi justru dari perbuatan amal soleh, minta ditutupin. Jadiin apa yang kamu tutup itu ya Allah yang kamu suka, yang kamu redha, yang kamu cinta, subhanallah. Kalau kita minta ditutupin, ngomong sama sebelah, sama teman kita, apa kabar, ahlan wa sahlan, yang di belakang kita, gitu. Ada aja tuh ngebatinnya, ada aja tuh ngomongnya, hatinya. Coba kalau seandainya mau Allah dibuka, siapa yang mau berteman sama kita? Kalau ada orang yang bermaksiat, lalu kemudian di malam hari dia berbuat dosa, esok harinya sama Allah, apa yang dia buat dicatat di jidatnya, gimana tuh? Ada orang mau berteman sama dia? Enggak ada orang mau berteman sama dia. Tapi dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah, enggak Allah tutup. Makanya yang ngelihat dalam cuma Allah. Nah mestinya kita nih sadar. Allah hanya lihat dalamnya kita. Mestinya kita punya konsen itu lebih perhatian sama dalam daripada cuma luar. Dalam rapiin. Karena dia yang dilihat sama Allah. Dia yang Allah pandang. Dia yang Allah lihat. Dia yang Allah perhatikan. Mestinya kita itu berhias untuknya, bukan untuk manusia. Merapikan dari segi ketaatan kita bukan untuk manusia tapi untuknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat yang lain wa niyyatikum, dan juga niat-niatmu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata, Ibn Abbas bilang, kam min ta'ib yaji'u yawmal qiyamah yadhunnu annahu ta'ib wa laysa bita'ib. Berapa banyak orang yang bertaubat pada Allah, datang di hari kiamat mereka mengira sesungguhnya dia sudah bertaubat, Dia udah tobat nih atas dosanya, tapi hakikatnya, pada hakikatnya mereka orang-orang yang belum bertaubat. Kenapa demikian? Karena tobatnya enggak sungguh-sungguh. Tobatnya itu asal ngucap, tapi enggak dari batinnya, enggak dari hatinya. Enggak dia kerjain pakai hatinya. Kenapa? Lam yahkum abwaabat taubah minan nadam wal azm. Orang-orang yang kayak gitu tuh, dia enggak bikin tobatnya dia itu kokoh. Dengan apa? Dengan nadamnya, penyesalannya, dengan tekadnya yang kuat, keinginan yang kuat untuk enggak mengulangin, enggak mau kembali lagi ke dosanya itu. Hingga pada akhirnya apa? Ya udah, tobatnya bimujarrad di lisan, faqat ucapan doang, istighfar doang. Kayak kita nih baca ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, itu kan pengutaraan minta pintu taubat. Tapi saat kita ngucap pakai mulut doang, hatinya kagak, apa itu dianggap taubat? Tidak. Itu enggak dianggap taubat, itu nanti cuma baca doang. Tapi saat kamu mengucapkannya kemudian hati disertakan mengingat dosa, memohon, dan di situ adanya azm, tekad. Tekad enggak mau kemana? Alla ya'ud, enggak mau balik kepada dosa itu, di situ namanya taubat. Udah nyesel, dia bertekad kagak mau balik sama dosa itu. Dia upayakan sebagaimana semestinya, dia jaga dirinya biar kagak balik ke situ. Nah, bisa jadi ini orang-orang yang datang di hari kiamat, kata Sayyidina Ibnu Abbas, mereka ngira dirinya sudah bertobat walaysa bitaib, tapi ternyata mereka belum bertobat. Boleh jadi karena taubatnya yang enggak benar, boleh jadi karena saat dia ngelakuin kesalahan dia itu kagak menuntaskan dari kesalahannya itu. Apa tuntasin? Misal dulu dosanya adalah ngambil haknya orang, bukannya dia bulangin, bukannya dia balikin, bukannya dia minta halalnya, dia kagak kerjain. Padahal dia bisa. Tapi karena malu, gengsi, enggak, mendingan enggak usah, minta maaf aja sama Allah. Ya enggak bisa. Ruddal madzalim, balikin kepada orang-orang yang pernah kau zalimi hak-haknya mereka. Penuhi, tunaikan, itu bagian daripada taubat. Kita ingat kisahnya siapa? Di zamannya Imam Hasan al-Basri, ada seorang rentenir. Rentenir yang datang ke majelisnya Imam Hasan tujuannya mau nagih utang. Dia rentenir, bukan orang majelis. Suatu ketika dia hadir di majelisnya Imam Hasan al-Basri, itu gara-gara mau nagih utang. Dia datang mau nagih utang. Jadi dia duduk aja di pojokan, duduk di pojokan, orang yang ngutang ini hadir di majelis Imam Hasan. Subhanallah, waktu berlalu, datang saatnya di mana tiba-tiba dia pengen pulangin semua uang yang pernah dia tarik dari sisi riba. Yang dia pernah jadiin itu tuh, orang beli barang sama dia, diduitin sama dia, diutangin, diribain, dia pengen pulangin. Orang rentenir catatannya komplit kan? Catatannya komplit, apa dia dipulangin satu-satu haknya orang. Dipulangin, nyesel nih ceritanya. Takut sama Allah. Udah berapa tahun lama, dia nyesel dipulangin. Sampai semua haknya orang yang pernah minjem duitnya dia tuh, kemudian dibungain sama dia, diribain, sudah selesai dikembalikan haknya, kembalikan ribanya sama orang-orang yang berhak menerima itu, besoknya dia meninggal. Ada orang ngadu ke Imam Hasan, saya punya tetangga imam, katanya ngomong. Saya tetangga, saya tuh rentenir. Dia tuh, dari dulu udah tahunan kerjaannya ngeribain orang, ya, ngasih itu utang sama orang, tahu-tahu subhanallah, berapa hari ini dia pulangin semua haknya orang, lalu kemudian dia wafat. Imam Hasan senyum. Kata Imam Hasan al-Basri bilang, tahu gak ente kenapa dia bisa begitu? Enggak Imam, ya, suatu ketika dia pernah duduk di majelisnya saya, kata Imam Hasan. Dia duduk di majelis saya, dia duduk di pojokan. Niatnya memang enggak duduk majelis, niatnya cuma mau nagih utang orang, kata Imam Hasan. Imam Hasan wali min awliya'illah, dia tahu orang-orang yang datang. Niatnya apa, maksudnya batinnya itu kebesit apa, ada beberapa orang-orang kekasihnya Allah, para wali-walinya, yang diberikan izin untuk menyingkap batinnya orang. itu haknya Allah. Imam Hasan bilang, dia datang ke majelis saya lihat dia dari kejauhan, dia datang bukan untuk saya, bukan untuk majelis, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, tapi dia datang mau nagih utang. Tapi subhanallah, kala itu Allah lagi bagiin rahmat. Itu majelis tuh, pentingnya majelis. Gimana bisa kita hidup gak pakai majelis? Gimana bisa kita hidup gak ada majelis? Gimana? Kata Imam Hasan, kala itu Allah lagi bagiin rahmat, dan rahmatnya itu salah satunya ngena ke dia yang duduk di belakang. Gak ngapa-ngapain, cuman bengong doang. Dari rahmatnya itu satu kali dia hadir majelis, Allah kasih athar di hatinya, bekas. Yang mengantarkannya pada akhirnya hayatnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ruddul mazalim, pulangin haknya orang yang pernah kita zalimin. Nah, kalau kita ngerasa kayak gitu, pernah gak sengaja misalnya keambil hak orang, ambil hak orang, namanya keluarga kadang-kadang suka repot, ribut, apalah, gak sengaja ini punya kita, punya dia ngakunya. Kalau ente dikasih kelebihan rezeki sama Allah, halalin. Tapi kalau kita yang ternyata sadar, jangan-jangan kemarin aneh yang terlalu serakah, pulangin, kembaliin. Ya, ngapain kita mau di sini kita kelihatan menang, ternyata di akhirat kita adalah orang-orang yang bakal diadili. Nah, orang yang merasa dirinya sudah bertaubat, sudah kayak gak punya dosa, begitu dia ngerasa di akhirat begitu, kata Ibn Abbas, tahu-tahu di akhirat, dia laisa bita'ib. Dia bukan orang yang dibukain pintu taubat sama Allah. Karena itu tadi, masih punya sangkutan. Nah, jadi kita harus jaga, sangkutan itu mahal. Kalau dosa antara kita sama Allah, dosa antara kita sama Allah, Allah maha pemaaf, kita udah bahas kemarin. Tapi saat itu berbenturan dengan orang lain, enggak, Allah masih, oh itu dari bentuk keadilan Allah. Bentuk keadilan Allah, enggak, harus diadilin sampai orang itu rela, sampai orang itu rela. Nah, kalau orang udah dibukain pintu tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara ternyata ente pernah enggak sengaja ngambil hak orang, dulu ente berteman sama orang tapi sekarang orang itu enggak tahu di mana. Ente pernah enggak sengaja ngambil makanan dia enggak izin. Itu kan bagian daripada yang harus diingat misalnya. Tapi dia tinggal di mana sekarang enggak tahu, rumahnya di mana enggak tahu, yang mau dipulangin juga enggak tahu. Bingung mana orangnya, apa yang kita mau kembaliin, enggak tahu siapa orangnya, di mana rumahnya, di mana keluarganya, enggak tahu nih. Kalau enggak bisa, di sini disebut, oh ternyata dia enggak bisa, ente cari dia enggak nemu, enggak bisa minta halalnya. Kalau enggak bisa, apa yang dilakuin? Wa illa akthiru minal istighfar. Kata Imam Ghazali, kalau ente enggak bisa begitu, perbanyak istighfar buat dia. Itu orang, buat dirimu, dan juga buat orang yang kau pernah zalimi itu. Dimanapun saudaraku itu berada, dimanapun sahabatku itu berada, atau dimanapun orang yang pernah ente kenal itu berada, ingat dia, mintain ampun buat dia, mintain ampun buat dosa-dosanya dia. Kita berharap mudah-mudahan dia mau ridoin kita, minta sama Allah mudah-mudahan Allah lunakin hatinya biar dia ridho sama kita, biar mudah-mudahan dia enggak ada tuntutan sama kita di akhirat, itu minta. Itu salah satu bentuk kesungguhan kita dalam minta taubat. Tapi kalau kita enggak begitu, ya udah dia enggak tahu dia ini di mana. Habis gimana dong? Harus ada kesungguhan karena kita yang ngambil haknya. Salah satu bentuk kesungguhan itu ya kayak gini. Asallahu yurdihim anhu wa nisyanu dzam. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ridha-Nya mereka. Ridha atas kita karena kita pernah zalimin mereka. Berharap mudah-mudahan Allah lunakin hati mereka, begitu. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kita punya orang dulu kita jahatin, orang yang enggak tahu di mana sekarang, udah kita cari, udah kita upayain, udah kita usahain. Caranya gitu. Kita yang doain dia terus-menerus. Oh, di antara doanya bukan cuma minta ampun untuk diri kita dan untuk dirinya, tapi juga minta mudah-mudahan Allah ketuk hatinya dia untuk tidak menuntut kita di hari akhir. Entah kayak gitu tuh. Itu ngajarin sama kita pentingnya menjaga hak sesama muslim. Karena orang yang beriman itu harus selamat dari godaan gangguan kita. Orang muslim gak boleh disakitin sama muslim lainnya. Kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih, kata Nabi. Orang muslim itu, yang mana orang muslim lainnya itu menjaga dia dari mana? Menyelamatkan dia dari lisannya dan tangannya. Ente muslim, kamu harus jaga mulutmu sama tanganmu dari ngezolimin muslim lainnya. Kalau ente bisa ngejaga dua hal itu, ente muslim. Tapi kalau kamu gak bisa ngejaga lisan, gak bisa ngejaga tanganmu, maka kamu belum masuk kriteria muslim yang sesungguhnya. Ente punya kurang, ente punya cacat. Ya, makanya kita muslim sama muslim, jangan saling mencaci, jangan saling menghina, jangan saling memukul, jangan saling melemparkan pedang. Ini kan fitnah akhir zaman. Lihat perangnya orang sama siapa? Kadang-kadang muslim sama muslim. Ribut muslim sama muslim. Tetangga aja, saudara aja ribut sama dia-dia-dia. Dia-dia juga kan ributnya gitu. Muslim sama muslim bukan itu. Muslim sama muslim. Jadi gak berketempatan. Nah, mustinya, kalaupun adanya pertikaian, itu antara muslim dan kufar, orang kafir. Yang zalim sama kita, yang jahatin kita. Kalau gak ada pertikaian sama muslim. Gak ada sebetulnya. Gak ada pertikaian. Jadi kita harus jaga mulut kita dari ngejahatin orang, ngejagain tangan kita dari ngambil haknya orang. Maka itu muslim. Maka itu muslim. Kemudian wa nisyanu dzambi min akbahil masaib fa'ala al-aqil an yuhasib nafsahu wa la yansa dzambuhu kama qil. Diingetin, lupa sama dosa itu dari min agbahil masahib, dari ujian yang paling buruk, termasuk bencana yang paling parah. Apa itu? Lupa sama dosa. Kalau ada dari kita lupa sama dosa, itu wah luar biasa. Jadi kalau ada dari kita yang ingat dosa mulu, itu bagus. Ingat dosa bagus, tapi antara ngingat dosa takut sama marahnya Allah, takut sama murkanya Allah, disertakan dengan adanya harapan di hati kita kepada Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, itu kudu. Karena kita enggak boleh prasangka buruk seutuhnya sama Allah, Allah enggak bakal maafin, enggak boleh. Tapi kita patut was-was, patut takut, patut waspada dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kalau nginget dosa itu bagus. Kebayang-bayang masa lalu, ustazah bagaimana? Ya gak apa-apa, kenapa? Masih mending kebayang masa lalu, jangan kebayang mantan aja. Nah, kebayang masa lalu gak apa-apa, jangan kebayang mantan. Ini ngebayangin mantan yang udah gak guna, ngebayangin orang yang belum jadi pasangannya, gimana coba? Atau ngebayangin mantan bekas suaminya lah, waktu ada diabain, gak ada diingat. Ini aneh, itu kebodohan. Iya, itu kebodohan. Ngingat masa lalu atas dosa, itu anugerah. Karena kalau kita lupa sama dosa, itu bencana. Lupa sama dosa, bencana. Tapi ingat sama dosa, itu anugerah. Ya kalau kita dikasih ingat sama dosa, berarti Allah mau kita jadi orang benar. Dikebayang-bayang ingat sama dosa, ya Allah dulu pernah ngelakuin maksiat nih begini, ya Allah dulu pernah. Maka dibilang orang yang berakal, dia itu harus yuhasib nafsah, walayansa dambah. Dia harus terus introspeksi dirinya. Orang yang berakal, dia pasti bakal mengintrospeksi dirinya. Dia usut, dia perhatiin. Salah saya apa, ya kurang saya apa, hari ini bagaimana saya, hari ini kurang apa saya, dia usut. Itu orang akal, orang berakal. Kalau pembisnis aja dalam hidupnya punya target, pencapaian yang ingin dicapai. Gak ada orang usaha mau hari ini hasilnya menurun dari hari kemarin, gak mau. Harapan dia maunya terus naik. Harusnya itu bukan ada sama orang yang usaha doang, kita yang hidup. Yang sedang mengejar syariat, mengejar Allah, mengejar ridha Allah, mengejar ridha Rasulullah, jangan rela hari ini sama kemarin baikkan hari kemarin. Hari kemarin taatnya masya Allah, hari ini loyo. Karena kadang-kadang itu pilihan kita, kalau taat kan pilihan kita. Hari ini nanti mau semangat, nanti gak semangat. Kalau rezeki kan Allah yang tentuin. Ente udah semangat nyari rezeki, ternyata penghasilannya hari ini segitu. Ya udah mau diapain? Itu udah takdirnya dari Allah segitu. Takarannya dari Allah segitu. Mau ente dibaku tay sampai jam 12 malam, kalau kata Allah segitu hasilnya, segitu hasilnya. Kan udah usaha misalnya gitu. Tapi ada gak orang dunia ngarep, udah deh kemarin dia dapat 1 juta, hari ini gope aja deh. Ada gak? Kemarin tokonya dapat 1 juta, toto hari ini dia bilang 500 juga gak apa-apa deh gitu. Gak ada, semua maunya naik. Dia pengen naik, pencapaiannya naik. Nah kita juga sebagai seorang yang beriman harusnya kayak gitu. Di dalam mengejar ketaatan, hasib nafsana. Begitu toko kita sepi, begitu usaha kita sepi, kenapa ya? Cuman jeleknya kita kadang-kadang kenapa ya ngenyalahin orang. Kadang-kadang watak kita gitu tuh, kenapa ya nyalahin orang. Ini jangan-jangan gara-gara segini nih. Jangan-jangan nih kita dijampe-jampe nih sama sini nih. Nyalahin orang, bukan introspeksi diri. Orang tuh kalau introspeksi diri, melihat apa yang dicari kekurangannya, enggak nunjuk orang. Enggak nunjuk orang. Kalau dia nunjuk orang itu udah kesalahan pertama. Di introspeksi dirinya sendiri, dilihat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu menjadi khalifah, waktu dia menjadi amir, pemimpinnya kaum muslimin, Sayyidina Umar itu enggak pernah nunjukin sama kita, Sayyidina Umar nunjuk orang salah, enggak. Sayyidina Umar malam-malam kelilingin rumahnya orang-orang penduduk Madinah itu mau mastiin ada yang kelaparan apa kagak tuh malam. Emang dicari sama dia. Sayyidina Umar cari. Gitu Sayyidina Umar cari, padahal kan dia bisa suruh aja anak buahnya. Enggak, dia mau muter sendiri. Suatu malam tiba-tiba dia temuin ada satu rumah yang apa? Sayyidina Umar lihat ada satu rumah yang kelaparan. Anaknya nangis gak berhenti-berhenti. Didengerin sama Sayyidina Umar, kenapa nih nangis gak berhenti-berhenti. Udah ditungguin berlama-lama nangis gak berhenti-berhenti. Akhirnya digedor sama Sayyidina Umar ibunya. Ditanya, ada apa dengan anakmu? Apa kau membutuhkan sesuatu atau apa? Bayangin ini Amir. Belusukannya tapi gak ditemenin orang. Belusukannya itu belusukan kan? Namanya belusukan bukan itu? Itu belusukan tapi gak ditemenin siapa-siapa, sendiri. Bukannya masuk lubang apa, kolong masuk gorong-gorong tapi dipoto. Gimana ceritanya masuk gorong-gorong dipoto? Lagi di gorong-gorong ada siapa? Ketemu siapa di gorong-gorong? Suruh mampir ke sini, lihat ya kurang apa di sini di kampung orang, lihat kayak gitu, itu namanya belusukan. Sayyidina Umar keliling ke gang-gang, gak pakai ditemenin sama ajudan, gak, padahal dia amir. Dianya amir. Sampai di situ ditanya, dia bilang, saya ini punya anak-anak yang kelaparan. Sudah sekian hari gak makan. Dan untuk membuat anak-anak saya tenang, dia bohongin anak-anaknya, dia masak batu. Buat bohongin anaknya doang, anaknya lihat atau ibunya lagi masak gitu. Padahal cuma mau nidurin aja, sampai dia tertidur udah lupa istilahnya gitu, bayangin. Nangis sejadi-jadinya Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, tunggu di sini. Kata Sayyidina Umar, kenapa ente gak pernah ke Baitul Mal? Di situ Sayyidina Umar ngebangun kayak rumah untuk kebutuhannya orang-orang kaum muslimin. Yang butuh apa-apa datang aja ke sana. Kalau kayak kita nih sekarang apa ya namanya ya? Hah? Oh, memang bencana aja gitu. Memang dibina, dibangun sama Sayyidina Umar itu untuk kebutuhan rakyat. Ya anggap deh kayak yayasan. Tapi kan kalau yayasan prosedur ruwet ya. Mesti ini, mesti itu. Itu siapa? Itu dari mana gitu. Negara mestinya udah punya catatan sendiri kalau memang betul mau nolong rakyat. Betul apa enggak? Kalau memang betul mau nolong rakyat, Sayyidina Umar memang betul mau nolongin rakyatnya. Jadi begitu dia ketemu ada yang susah, Sayyidina Umar nanya, "Ente kenapa enggak ke Baitul Mal? Kenapa enggak ngambil gandum di sana, ngambil bahan pokokmu di sana?" Dijawab sama si perempuan ini. Selalu di setiap zamannya itu, orang yang enggak paham ada aja. Orang yang enggak ngerti ada aja. Orang yang malas juga ada aja. Bukannya enggak ada. Nah, ini bilang, dia bilang, Saya enggak ke sana karena Amirul Mukminin enggak peduli sama saya. Dijelekin malah Sayyidina Umar ini. Amirul Mukminin enggak peduli sama saya. Kenapa ente enggak ke sana? Wah, enggak, saya enggak mau. Hidup saya udah susah, belum tentu juga di sana saya dapat pertolongan. Udah kayak gitu duluan ngomongnya. Padahal yang kayak gitu bisa jadi karena apa? Ya karena enggak pahamnya dia, karena enggak ngertinya dia dari zaman ke zaman. Sekarang bansos turun, ada yang dapat, ada yang kagak. Apa? Males ah. Padahal dia bisa dapat, tapi dia enggak mau. Gitu misalnya kayak gitu. Nah, di zaman itu juga seperti itu. Tapi segitunya Sayyidina Umar enggak berhenti sampai di situ, terus mengupayakan barangkali, dan ternyata benar. Dia temuin ada rakyatnya kelaparan. Kata Sayyidina Umar, tunggu di sini. Padahal nih perempuan enggak tahu itu Sayyidina Umar bin Khattab. Istilahnya. Lari Sayyidina Umar ke Baitul Mal, ketemu sama ajudannya, digotong gandum, kata ajudannya, "Ya Amirul Mukminin, khallini, biar saya aja yang gotong." Lah, kata Sayyidina Umar, ente mau tanggung dosa aneh di akhirat? Ada rakyat aneh kelaparan, ente mau tanggung dosa aneh di akhirat? Digitin sama Sayyidina Umar. Gak berani, Sayyidina Umar sendiri yang bopong gandumnya. Begitu sampai di rumahnya perempuan itu dianterin, perempuan itu masak, wah, dia nangis, jadi-jadinya sama Sayyidina Umar dipesenin, besok kalau ente punya makanan habis, datang ke Baitul Mal. Nih, Baitul Mal di sini. Ente datang ambil yang ente perlu, kata Sayyidina Umar gitu. Udah, gandum yang dikirim sama Sayyidina Umar waktu itu habis, ya dengar katanya Sayyidina Umar kan. Kalau mau gandum lagi atau perlu apa, ke Baitul Mal. Balik dia ke Baitul Mal. Saat dia sampai di Baitul Mal, dia lihat Sayyidina Umar lagi kerja, Sayyidina Umar lagi ngadepin orang, lagi apa, dan dihormati, dijunjung. Kata ibu-ibu itu bilang, "Man hadzal rajul?" Siapa orang ini? "Hadza amir." Ini Amirul Mukminin, pemimpinnya kita. Kagetnya itu perempuan, "Hadza Amirul Mukminin yang datang malam-malam ke rumah saya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Umar bin Khattab. Yang setan takut sama dia. Setan takut sama dia. Tapi Umar takut sama dosa. Kita gimana mau ditakutin setan, sama dosa aja kita gak takut. Sayyidina Umar takut sama dosa, setan takut sama dia. Masanaka Umar fajjan illa usal ke syaitan fajjan akhar. Sayyidina Umar gak jalan di satu gang, setan milih gang lain. Saking takutnya sama Sayyidina Umar. Dan itu kegigihannya Sayyidina Umar. Subhanallah, bayangin. Tapi lihat, takut sama dosa. Enggak kepengenan dia ada orang yang kelaparan kala itu. Sayyidina Umar tuh hasib nafsu, ngecek introspeksi diri terus. Bahkan Sayyidina Umar itu rela bikin pengumuman, siapa dari kalian yang melihat kejelekan saya, beritahu Umar kalau Umar salah. Jika perlu aku upah, akan kuupah kau, kata Sayyidina Umar. Kasih tahu kalau saya salah. Lihat. Sudah segitu ditakutin sama setan, diseganinnya sama orang, tapi enggak takut menerima kekalahan, kesalahan. Kalau dia salah, bilang, kata Sayyidina Umar. Subhanallah. Lah kita, siapa-siapa bukan, disalahin ngamuk. Dibilangin ngamuk, enggak terima. Kata Sayyidina Umar mau bayar orang buat diingetin loh. Makanya kita kalau ketemu teman, sahabat yang ngingetin, emang pahit, emang enggak enak, emang gedek, emang peger, tarik nafas yang dalam. Makasih ya, tarik, makasih ya. Nanti lagi diobatin itu, kan anak udah bilang, orang kalau hatinya sakit, ya hatinya sakit, kalau dengar nasihat tuh kayak luka yang sakit dikasih obat, pedih apa kagak? Pedih, begitu. Ya ayyuhal mudhnibul muhsi jaraimahu, la tansa dhanbaka wadhkur minhuma salafa. وَتُبْ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَانْزَجِرَ يَا عَصِيًا وَاَعْتَرِفْ إِنْ كُنْتَ مُعْتَرِفًا. Ingetin. Hai orang yang berdosa. Kata dia bilang. Kita ya ayyuhal mudhnib al-muhsi. Yang selalu menghitung kesalahannya. لَا تَنْسَ ذَنْبَكْ. Jangan kamu lupain dosa-dosamu. Wadzkur minhuma salafa, dan ingatlah yang telah berlalu. Tuh, kita malah disuruh, hai pendosa yang banyak dosanya, ya. Disuruh apa? Al-muhsi, yang senantiasa menghitung dosa-dosanya. Jangan kamu lupain dosa-dosamu itu, dan ingatlah selalu apa yang pernah berlalu itu dari dosa-dosa yang kita kerjain. Kemudian apa kata dibilang? Watub ilallah, dan bertobatlah kamu kepada Allah sebelum mati. Hai siapa? Dibilang wanzajara ya asyan, masih disebut lagi, hai kamu yang berbuat dosa, akuilah, kamu memang harus mengakui, in kunta mu'tarifa, kalau kamu sadar, sadarin kalau kamu memang punya dosa. Jangan sombong, wa'tarif in kunta mu'tarifa. Waruya Abu Al-Faqih Abu Al-Layth bisanadihi gala, dakhala Umar radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubgika ya Umar? Faqala ya Rasulullah, bil bab syab qad ahriga fuadi wa huwa yabki. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhilhu ya Umar. Faqala fadakhala wa huwa yabki. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yubgika ya syab? Qala ya Rasulullah, abkatni dhunub kathira wa khiftu min jabbar ghadman alayya. Riwayat dari Al-Faqih Abu Al-Layth, dalam sanadnya beliau menceritakan Umar bin Al-Khattab pernah datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pernah datang kepada Rasulullah sambil nangis. Sayyidina Umar datang sambil nangis. Maka Rasulullah bertanya, apa yang bikin kamu nangis wahai Umar? Ada apa? Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, di depan pintu ada pemuda yang membuat hatiku terbakar. Saking harunya, terharu maksudnya Sayyidina Umar. Pemuda itu ada di depan. Kata Rasulullah SAW, masukkan dia. Ada apa? Kata Rasulullah. Suruh dia masuk. Maka pemuda tersebut disuruh masuk sama Nabi SAW. Saat dia masuk, lihat Sayyidina Umar yang kokoh gitu. Kalau kita lihat dari cerita ini, lulu gampang banget nangisnya. Kalau ngelihat orang yang menyentuh hatinya, nangis Sayyidina Umar. Karakternya, biar sosoknya dikenal tegas, menakutkan setan, tapi hatinya lembut selembut sutra. Orang nangis, dia ikut nangis. Jadi terharu menangisnya orang. Orang itu bikin hati saya terbakar ya Rasulullah, bikin hati saya terharu ya Rasulullah. Suruh masuk, gitu pemuda itu masuk, Rasulullah nanya, ma yubkika ya syab, kenapa ente nangis? Apa yang bikin kamu nangis wahai pemuda, kata Nabi SAW. Maka pemuda tersebut jawab, ya Rasulullah, abgatni, yang bikin saya nangis, dzunub katsirah, yang bikin saya nangis, saya punya dosa yang banyak. Masih muda, ingat dosa. Saya punya dosa ya Rasulullah banyak, katanya. Dan saya takut sama kemarahannya Allah yang maha perkasa. Dia takut Allah marah sama dia. Dan dia nangis, dia sedih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrakta billahi syai'a? Kamu pernah nyekutuin Allah enggak? Tanya sama Nabi. Dijawab, enggak ya Rasulullah. Aku enggak pernah menyekutukan Allah. Agatal tanafsan bighairi haq? Ditanya sama Nabi, ente pernah bunuh orang enggak tanpa hak? Galala ya Rasulullah. Dia enggak pernah ya Rasulullah. Enggak, saya enggak pernah bunuh orang secara sengaja. Gala fa inna Allah yaghfiru dzambik, kata Nabi, maka Allah ampunin dosa-dosa kamu. Walau kana mithlu samawati wal ardina wal jibal, meskipun banyaknya dosa kamu sebanyak bilangan sebanyak langit, 7 langit lapis bumi ini ada dosa kamu semua di situ, kata Nabi, Allah ampunin. Sebanyak bilangan gunung yang ada, kata Nabi, Allah ampunin. Lihat kuncinya apa? Enggak pernah syirik, dan juga enggak pernah apa? Dia enggak pernah syirik, dan dia enggak pernah bunuh orang secara sengaja tanpa hak. Tapi dia bilang, ya Rasulullah, dzambi a'zamu min dzalik. Rasul, dosa saya lebih besar daripada itu. Masih ngerasa dia punya dosa nih. وذنوبي أعظم من ذلك يا رسول الله، ذنبي أعظم من ذلك. قال ذنبك أعظم أم الكرسي؟ ditanya sama Nabi. Dosa ente yang lebih besar apa kursinya Allah yang lebih besar? Dijawab sama dia, dhambi a'adhu, dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Dia masih bilang begitu, dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Ditanya lagi, dhambuka a'adham amil arsh, dosamu yang lebih besar apa arshnya Allah yang lebih besar? Dhambi a'adham. Dia bilang dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya, dhambuka a'adham am ilahak, dosa kamu yang lebih besar ya, atau rahmatnya Allah dan kasih sayang yang lebih besar? Dijawab sama dia, bal a'zam wa ajal, yani afdhal. Qala bal a'zam wal ajal. Tapi dia bilang pasti rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah lebih, tapi dosa saya lebih besar lagi ya Rasulullah, lebih banyak lagi. Dijawab sama Nabi, fa innahu la yaghfiru dhanbal 'adzim illa rabbul 'adzim. Berarti enggak akan ada yang bisa ngapus dosa kamu yang besar itu, yang banyak itu, yang agung itu kecuali Tuhan yang Maha Agung. Dibilang sama Nabi, berarti enggak ada yang bisa ngapus dosa besar kecuali yang Maha Besar. Dibilang. Terus kemudian thumma qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ayy dhanbik. Ente buat dosa apa? Ditanya sama Nabi. Iqala inni astahi minka ya Rasulullah. Saya malu kepadamu ya Rasulullah. Gala bal akhbirni. Kata Nabi, sebutin. Ente ngelakuin apa? Dosa apa yang kamu buat? Kata Nabi SAW. Kamu harus ceritain sama saya. Akhirnya diceritain sama dia ya Rasulullah. Ini dia ngomong. Inni kuntu anbishul gubur mundu sab' sinin hatta matat jariyah min banatil ansar. Fanabishtu gabraha wa akhattu kafanuha wa madaitu ghairu ba'id faghalaba syaitanu alaya faraja'tu fajama'tuha. Thumma madaitu ghairu ba'id wa idha bil jariyah gamat wa galat wailaka ya syab amat tastahi min dayyan ya'khudhu lil mazlumin al zalim. Taraktani aryanah fi askar al-mauta wa awgafatni junuban baina yadayillahi azza wa jalla. Kata dia bilang, saya ini tukang gali kubur ya Rasulullah. Sudah 7 tahun saya ini gali kubur ya Rasulullah. 7 tahun saya gali kubur, sampai ada seorang jariah, seorang perempuan wafat, meninggal dunia dari salah satu anaknya orang Ansar, kata dia bilang, anaknya orang Madinah. Fanabashtu gabraha, kuburnya saya gali. Saya colong kafannya. Saya ambil kain kafannya dia. Wa madaitu ghairu ba'id. Saya pergi enggak selang berapa jauh, setan datang ke saya. Setan datang ke saya bisikin, godain saya, nyuruh saya, atau maksudnya bikin saya mau apa? Mau ngelakuin hal yang enggak semena-mena sama si gadis itu, sama si anak perempuan itu. Apa? Karena baru dikubur kan, dia tukang gali kubur. Jadi dia tahu kuburan baru. Maka setelah saya colong kafannya, ya zaman dulu kafan itu berharga. Kayak di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pakai baju tuh mahal, susah, bernilai, menutup badannya untuk wafat juga bernilai. Emang kita sekarang beli baju bertumpuk, beli kafan kagak? Iya kan? Nah, iya kalau kita sekarang coba dipikirin, orang agil mestinya mikir. Kalau kita hidup aja perlu baju, mati kan juga perlu. Ya sudah sepatutnya lah, enggak usah takut. Simpen, beli kain kafan, taruh aja di lemari yang enggak dibuka-buka kan enggak apa-apa. Tapi kita punya tak cadangannya, punya simpenannya. Karena nilainya, saya enggak tahu nilai kafan berapa di sini, enggak tahu. Tanya Kang Mandiin. Agaknya berapa enggak tahu saya. Boleh aja kita simpen, enggak jadi masalah. Nah ini orang setelah saya pergi enggak jauh, datang setan, ngehasut saya, godain saya, nyuruh saya balik, maka saya pun setubuhi perempuan itu. Jadi ini setubuhin mayat. Jadinya setubuhin mayat. Kemudian setelah aku setubuhi dia, enggak selang beberapa jauh, subhanallah, ini gadis yang disetubuhi ini seolah bangkit dari kuburnya, teriak, manggil dia. Dia bilang, "Wailaka ya syab, celaka kamu wahai pemuda." Kata si perempuan ini bilang, "Tidakkah kau malu kepada Allah? Kau telah mengambil apa? Mengambil kain kafanku, haknya orang yang kamu zalimin, kamu ambil," katanya perempuan tersebut. "Kau buat aku tanpa busana, kau tinggalkan aku urian," kata dia bilang, "kau buat aku enggak pakai baju." Di mana? Di tengah hamparan orang-orang yang wafat. Ente udah colong kafan, bayangin kafan udah diambil. Ini orang udah mati, ente buat dia telanjang di depan orang-orang yang mati. Istilahnya, ini perempuan teriak, negor. Kemudian, "Wa'ughaftani junban," dan kamu sudah telanjangin saya, terus kamu setubuhi saya. Terus si perempuan itu bilang, "Kamu udah telanjangin saya, kamu setubuhin saya." Maka dijawab, apa namanya itu, "Di mana?" "Di hadapan Allah." Orang di alam kubur udah ngadep Allah, masih bisa dijahatin, masih bisa didolimin. Fawathaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadfa fi gafah wa yaqul ya fasik ma ahwajaka ila an-nar akhrij anni. Fa kharaja syab taiban ila Allah taala 40 lailah. Saat Nabi dengar apa yang dilakuin itu orang, Nabi marah. Sama Nabi dipegang pundaknya, setengah didorong. Nabi bilang, "Ya fasik." Dipanggil sama Nabi, "Hei kamu orang fasik." Kata Nabi bilang, "Apa yang bikin kamu begitu mau masuk neraka?" Kata Nabi bilang, "Kenapa kok bisa setega itu ngelakuin dosa? Kenapa kok bisa sejahat itu?" Nah, ibaratnya saat kita ngelakuin dosa itu, kita kayak mau jeblosin diri kita sendiri ke dalam api neraka. Makanya Nabi nanya, "Mah wajaka ilan nar, kenapa ente kepengen banget masuk ke neraka?" Dinegor sama Nabi begitu. Sama Nabi, "Akhriju anni," keluar ente dari aneh. Disuruh pergi sama Nabi. Nah, Nabi kecewa, sakit hati benar dengan apa yang dilakuin sama orang tersebut. Maka pemuda itu keluar dengan penuh penyesalan. Dia tobat sama Allah. Maka dia bertobat sama Allah kala itu 40 lailah, katanya. 40 malam tuh, 40 malam sepanjang malam dia tobat minta nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Falamma tamma lahu 40 lailah, rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa qala ya ilahi Muhammad wa Adam wa Ibrahim. In kunta ghafarta li fa'lam Muhammad sallallahu fa'lam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Wa illa fa'arsili naran minas sama' wa ahrigni biha wa najjini min 'adzabil akhirah. Setelah selesai 40 malam, dia jadikan malam itu malamnya dia menyesal, malamnya dia bertobat sama Allah. Kemudian dia angkat kepalanya ke langit, dia doa. "Wahai Tuhannya Muhammad, wahai Tuhannya Adam dan Tuhannya Ibrahim, jika engkau menghapus dosa-dosaku, menerima taubatku, ya, dengan apa yang aku lakukan, beritahukan Muhammad dan teman-temannya." Dia bilang, "Tolong kasih kabar Nabi Muhammad. Tolong beritahu sahabat-sahabatnya," katanya dia bilang. "Wa illa, kalau kau tidak menerimaku," kata dia bilang, "utus api untuk membakarku saat ini juga." Dia bilang, "Biar aku dibakar di dunia sehingga aku tidak merasakan pedihnya api neraka," dia bilang gitu. Dia takut banget sama api neraka. Dia khawatir banget sama api neraka. Bayangin orang tuh kalau taubat tuh kayak gini. Takut. Kebayang sama api luar biasa, udah kayak api di depan mata ketakutannya, padahal dia masih di dunia lagi. Tapi begitu kekhawatirannya sampai dalamnya. Kalau enggak, "Ya Rab, qala fahabata Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad innallaha ta'ala yughri'uka salam wa yaqulu laka anta khalaqtal khalq fa qala bal huwa alladhi khalaqani wa khalaqahum wa razaqani wa razaqahum." Qala Jibril alaihi salam, Yaqulu lak Allah anni tubtu ala syab fada'an nabi syab wa basyarahu bi anna Allah taba alaih." Malaikat Jibril akhirnya kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bilang, "Wahai Muhammad, sungguhnya Allah Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Wa yaqulu laka, berkata kepadamu Allah, Allah nanya, yang ciptain makhluk engkau atau aku?" Anta khalaqtal khalq, apakah kamu yang ciptain makhluk? Faqala bal huwa walladhi khalaqani wa khalaqahum. Kata Nabi bilang, Allah yang ciptain makhluk Dia yang ciptain, yang ciptain aku dan ciptain semuanya. Dia juga yang memberikan aku rezeki dan memberikan rezeki kepada yang lainnya. Kata Nabi, jawab Malaikat Jibril. Maka Malaikat Jibril bilang, Gala Jibril alaihissalam, Ya gulu lakallah ta'ala anni tubtu ala syab. Maka Allah SWT berpesan padamu, wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah menerima taubatnya pemuda tersebut. Dimaafin sama Allah. Jadi rahmatnya Allah. Orang kalau udah sungguh-sungguh minta maaf, dimaafin sama Allah. Wahai Muhammad, aku maafin, kata Allah. Ini tuh betul ala syab, fada'an Nabi syab. Setelah itu Nabi kemudian panggil pemuda tersebut, lalu diberikan kabar gembira bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa. Dari hadis ini kita lihat luar biasa, Masya Allah. Sebesar apapun dosa yang dibuat oleh orang, keji, kejam, tidak manusiawi bahkan. Kita lihat gali kubur, nyutubuhin mayit, manusiawi apa enggak? Enggak manusiawi. Tapi kalau dia mau kembali kepada Allah, enggak ada yang enggak diampunin sama Allah. Dan ini pelajarannya di sini kita apa? Ada orang taubat, ada orang berubah, kita enggak boleh menghakimin dia. Menghakimi dia atas perbuatan dosa yang dia pernah berbuat, itu bukan kapasitas kita. Ada orang mau kembali ke jalan Allah, siapapun dia, dari manapun asalnya, sebejat apapun dia, terima. Karena Allah menerima dia. Apalagi kesalahan teman-teman kita yang enggak seberapa. Kesalahan orang di sekitar kita enggak seberapa, sudah kita anggap dengan sebelah mata. Sudah kita hinakan dia, sudah kita cemooh dia, sudah kita jelekin dia, na'udzubillah. Allah punya pengadilannya. Kita ini sesama hamba, maka Nabi aja ditegur. Antal ladzi khalaqal khalq, kamu bukan yang ciptain makhluk. Bukan, kata Nabi. Balhu, dia Allah yang ciptakan aku dan menciptakan semua makhluk. Warazagani warazagahum, kata Nabi, yang memberikan aku rezeki dan memberikan semua orang makhluk rezeki. Maka Allah mau kasih kabarnya bahwa pemuda itu yang bertobat, menyesal, memohon ampun, diampunin dosanya. Ya Allah, dosa kita banyak. Kalau seorang Abu Nawas aja dalam doanya ya, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya enggak pantas, katanya. Masuk ke surga, apalagi firdaus. Enggak pantas. Tapi dia jawab apa? Tapi saya juga enggak berani sama api neraka. Takut. Fahabli taubatan. Minta apa si Abu Nawas? Taubat. Ya, itu doa, mau dipanjatin boleh, apapun itu segala bentuk doa, tapi ingat setiap kita bermunajat ya, meminta pintu taubat sama Allah, apapun doa yang kita panjatkan, kunci utamanya hadirkan dosanya, ingat dosanya. Lalu azamkan di dalam hati kita, tekadkan, bulatkan di dalam hati kita bahwa saya enggak mau kembali lagi ke sana. Minta perlindungannya sama Allah agar Allah melindungi kita agar tidak pernah kembali lagi ke sana. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita semua. Ya, dari segala bentuk kemaksiatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'idin. Alhamdulillah. Selesai sudah kita pembahasan hari ini. Ini jam berapa? Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi juga untuk insyaallah semuanya yang hadir. Ya, mudah-mudahan semua langkah-langkah kaki kita hari ini insyaallah membuat kita lebih dimudahkan lagi dalam meraih ampunan Allah, meraih taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita didekatkan oleh Allah selalu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang senantiasa sahabat-sahabat yang baik, ya, yang mengingatkan kita selalu kepada dosa-dosa kita agar kita selalu menjaga diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita selalu. Ya, mudah-mudahan setiap yang melangkahkan kakinya ke sini mudah-mudahan selalu dipelihara Allah, dijaga Allah, digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembali ke rumahnya masing-masing salimin, ghanimin, mahfudzin. Dijaga keselamatannya, mendapatkan keberuntungan dari Allah dan mendapatkan perlindungan yang sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sudah berlelah-lelah panas-panasan di sana. Ya Rab, mudah-mudahan pahalanya Allah yang balas dengan terhindarnya dari panasnya api akhirat, panasnya teriknya akhirat. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semuanya yang hadir, ya Rab, mudah-mudahan majlis kita selalu tercurah keberkahan. Mohon batul beserta Ustaz Zid, beserta keluarga besar, ya mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, dilindungi Allah, dicintai Allah. Dan kita semuanya ya Rab, mudah-mudahan ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita bacakan suratul Fatihah untuk Nur Hasanah agar dilancarkan persalinannya dan insyaallah anaknya menjadi anak yang saleh ataupun salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga doakan biniyatin syifa untuk Ibu Ida. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuknya. Kita bacakan dulu suratul Fatihah biniyatin syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas, isy antas syafi wa afi antal muafi, la syifa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'anna wa anhum kulla ta'abin syadid, wakfina wakfihum minal had wal hadid wal maradi syadid wal jayshil alid. Waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atain min atayik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal muwahib bin idham. Asalkan takfina wa takfihu min syarik uli dhishar. Innaka antallahu khalikul akbar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Kita bacakan surat Al-Fatihah lagi biniat sahalah wal jamalah untuk yang akan melakukan persalinan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan semua hajat-hajat kita, urusan kita, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Hadhi hadhinni wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli zaman ila hadratin nabi al-fatihah.